Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, al-mubarak rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih ibadat. Kita sampai pada pasal tentang salatul Jumat. Faslon tarzamu al-jumu'atu, salat Jumat wajib kulla muslimin atas setiap muslim mukallafin, dan dia adalah mukallaf. Mukallaf adalah balighun aqilun, baligh dan berakal. Sebagaimana dicatatkan lagi, mukallafin ay balighun aqilun, baligh dan berakal. Dakarin laki-laki bukan perempuan, hurin merdeka bukan budak, mustautinin bibinahin, dan dia adalah mustautin bibinahin dengan satu bangunan permanen. Maka dalam fikih orang itu dibagi menjadi tiga macam, ada mustautin, ada mukim, dan ada musafir. Mustautin adalah orang yang memang sudah berniat untuk menetap di satu tempat dan dia tidaklah meninggalkan tersebut kecuali karena safar, karena sebuah keperluan. Sedangkan musafir, sebagaimana telah diketahui, seorang yang mengadakan perjalanan, meninggalkan tempat tinggalnya dengan memenuhi jarak safar atau jarak kosor. Kemudian ada mukim, dia adalah orang yang tinggal di, berada di satu tempat, dan dia ya, berada di satu tempat namun dia tidak berniat domisili selamanya di situ, hanya sementara waktu. Maka mahasiswa yang berada di sini niatnya adalah semata-mata sampai selesai kuliahnya, maka dia statusnya mukim. Ini statusnya mukim. Maka yang jadi penentu dalam salatul Jumat adalah keberadaan mustautin dibinain di satu bangunan yang bersifat permanen. Lebih pasnya saya bacakan di sarafnya, mustautin artinya orang yang tinggal di satu tempat yang tempat tersebut dibangun dengan bangunan yang jarabi al-ada, sebagaimana jadi budaya bangunan rumah di tempat tersebut, dan dia berniat untuk domisili di tempat itu ila ayamut, sampai mati, dan tidaklah meninggalkannya karena baik di musim panas ataupun musim dingin. Seandainya dia safar dari tempat tinggalnya ke kota yang lain dan tinggal di sana untuk kerja atau untuk belajar atau semisal itu, dan dia tidak berniat untuk domisili tetap di situ, maka keberadaannya di situ, maka itu bukanlah tempat domisili tetapnya, namun tempat domisili tetapnya adalah yang dia niatkan sebagai tempat domisili tetap dan tempat tinggalnya. Semacam ada orang yang tinggal di orang yang asalnya orang Ahsa, nama kota di Saudi, kemudian dia kerja di Damam selama 30 tahun. Namun dia berniat untuk habis pensiun nanti akan kembali ke Ahsa, idza taqa'ada, jika telah pensiun dari pekerjaannya. Maka orang semacam ini statusnya adalah mukim di Damam, karena dia tinggal di situ karena pekerjaan, dan dia berstatus sebagai mustautin di Ahsa. Maka jika dia tinggal di Ahsa sehari atau dua hari, maka meskipun jamak sehari atau dua hari, tidak boleh baginya jamak, tidak boleh pula kosong. Dan dia, jika dia berada di Damam, ya 20 sholat atau kurang dari itu, boleh baginya kosong dan jamak. Akan tapi wajib baginya sholat Jumat dengan bersama yang lain. Ya, maka orang yang tinggal di satu tempat boleh jadi 20-30 tahun karena tuntutan pekerjaan, dan dia berniat nanti kalau sudah pensiun balik ke Jogja, ya, maka dia adalah orang Jogja. Meskipun dia berada di Balikpapan 20 tahun atau 30 tahun, maka di Jogja dia adalah mustautin. Ya, sedangkan di Balikpapan 20 atau 30 tahun, atau bahkan 40 tahun, dia statusnya mukim. Ya, konsekuensinya ketika dia pergi ke Jogja, meskipun di Jogja cuma sehari atau dua hari, tidak boleh kosong, tidak boleh jamak. Dan ketika dia berada di Balikpapan, di Balikpapan 4 hari atau kurang dari 4 hari, 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka boleh baginya jamak dan kosong, karena dia bukan mustautin di Balikpapan. Itulah maka siapa yang safar dan singgah di satu tempat, singgah di satu tempat dan berada di tempat tersebut, di tempat tujuan itu, di tempat tujuan safarnya kurang 4 hari atau kurang dalam madzhab Hambali, dia boleh kosong, boleh jamak. Namun jika dia niat berada di situ 4 hari ataukah lebih, 4 hari atau lebih dari 4 hari, ya, maka sejak pertama kali di situ sudah tidak boleh kosong, tidak boleh jamak. Dan 4 hari dalam tolak ukur madzhab Hambali itu adalah detailnya adalah 20 kali sholat fardu. Ya, itu yang disebut dengan 4 hari. Kalau dia di sana tiba di situ jam 10 pagi, maka nanti tinggal dihitung dulu asar seterusnya sampai 20 kali sholat. Jika niat berada di situ 4 hari atau kuat, 20 kali sholat atau kuat, maka boleh kosong. Kalau berada di tempat tujuan, niatnya adalah lebih dari 20 kali sholat, 21 sholat misalnya, dan niatnya di situ di awang Jogja ke Surabaya, niatnya di Surabaya selama 21 kali sholat, maka sejak tiba di Surabaya dia tidak boleh kosong. Sejak tiba di Surabaya tidak boleh kosong, tidak boleh jamak. Kemudian ada tambahan dibinain dengan bangunan yang bersifat permanen, lain hanya orang yang berniat untuk menetap namun dengan tenda, dengan tenda semacam orang Badui di masa silam, mereka menetap di satu tempat namun rumahnya cuma tenda. Maka orang-orang Badui yang rumahnya hanya tenda ini tidaklah wajib baginya menegakkan sholatul Jumu'ah, karena sholatul Jumu'ah syaratnya mustautin bibinahin. Nah, kembali ke mata, siapa yang sholat duhur dan dia adalah orang yang wajib sholat Jumu'ah, dan sholat duhurnya sebelum imam, ya, sebelum imam Jumat ya, mengerjakan sholat duhur, maka sholat duhurnya tidak sah. Wa illa, dan jika dia bukan orang yang berkewajiban untuk sholat Jumat semacam perempuan, maka sholat duhur sebelum imam di masjid sholat Jumat sahat, sholatnya sah. Catatan kaki tiga, artinya jika lam yakun, jika dia bukan termasuk orang yang wajib sholat Jumat, maka sah sholatnya meskipun sebelum sholatnya imam Jumat, meskipun wal afdalu ba'dahu, yang lebih afdal perempuan yang di rumah, orang sakit dan yang lainnya baru sholat duhur ba'dahu, setelah imam di masjid mengerjakan sholatul jumu'ah. Maka untuk perempuan ya, perempuan yang ada di rumah, maka di sini disampaikan sholat duhur sebelum masjid bubar selesai tidak apa-apa, meskipun yang afdal setelah masjid bubar, setelah masjid selesai sholat Jumat. Kemudian haram safar bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat ba'da zawal, setelah matahari geser ke barat. Catatan kaki empat, hatta, sampai-sampai yusalihat, meskipun dia sholat Jumat ya, hatta sampai dia mengerjakan sholat Jumat. Pemata sholaha, dan jika dia mengerjakan sholat Jumat, boleh baginya safar. Maka jika matahari telah geser ke barat, kemudian ada keinginan untuk mubarakat safar, maka itu hukumnya haram sampai sholat Jumat selesai. Tapi kalau dia di jalan bisa sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Tiba-tiba ada berita dan sebagainya dari orang tua, ada musibah, ya dia rumahnya misalnya Purwokerto, posisinya sekarang di Jogja, ini baru dapat kabar pas waktu duhur tiba, geser matahari ke barat, kemudian berangkat naik motor, berangkat naik motor, maka dia nanti kalau sudah di jalan matas, nanti dia posisi rumahnya di sini, nanti akan ngambil sholat Jumat di jalan matas, berarti tidak apa-apa. Kalau dengan sebab itu dia meninggalkan sholat Jumat, maka haram hukumnya. Kemudian makruh hukumnya qoblahu, sebelum safar, sebelum zawal. Malam yakti biha, selama dia tidak mengerjakan sholat Jumat, fi tarkihi, di jalan yang tidak dia tempuh, atau karena dia yafuk yakhaf, khawatir tertinggal rombongan. Catatan kaki lima, kata Syekh Ibnu Batwan, dan semisal itu orang yang mengambil paspor Jawa di safar, paspor fi bawabir al-bahriyah atau fi sakkah al-hadidiyah, yang dia ini posisinya di laut, atau kemudian sakkah hadidiyah itu di rel kereta api, atau yang lainnya yang punya waktu tertentu, yang seandainya ta'akhara telat lafatahu safar, niscaya dia tertinggal safar dan hilanglah madafa'u minal ujrah, semua biaya yang telah dia serahkan, maka status dia adalah naik kereta api. Dan ternyata itu hari Jumat tadi. Dia telat Jumatan dulu, ya sudah ditinggal keretanya. Atau dia naik Bahriyah, mungkin naik kapal laut. Kalau kemudian sholat Jumat dulu, ditinggal sama kapal laut. Maka ini termasuk dalam kategori khawatir tertinggal rombongan. Maka kalau sebelum zawal, maka mulai mengadakan zakat hukumnya makruh, kecuali orang yang bisa sholat Jumat di jalan atau dia punya alasan kuat semacam khawatir tertinggal rombongan, tertinggal bis, tertinggal kereta, tertinggal pesawat, maka dia tidak tergolong melakukan hal yang makruh. Wasyurita dan syarat untuk sahnya sholatul Jumat yang pertama adalah waktu. Wa'uwa dan waktunya adalah dimulai dengan awal waktu sholat Id, yaitu catatan ke-6, sejak tingginya matahari seukur satu tombak sampai akhir waktu sholat Duhur. Fa'in kharaja qabla tahrimati, jika waktu itu habis sebelum tahrimah, tahrimah itu takbiratul ihram. Maka jika waktu itu habis sebelum takbiratul ihram, maka mereka sholatnya duhur. Wa illa jika takbiratul ihramnya itu bisa sebelum waktu, waktunya berakhir, maka sholat yang dikerjakan niatnya sholat Jumat. Maka berkenaan dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka madhab Hambali menyelisih 3 madhab yang lain. Dalam hal ini namanya disebut dengan istilahnya namanya mufradat. Mufradat itu pendapat satu madhab menyelisih 3 madhab yang lain. Maka dalam masalah bab waktu, kalau mufradat bahasa Arab artinya kosakata. Kalau mufradat dalam istilah fikih itu pendapat satu madhab menyelisih 3 madhab yang lain. Dalam masalah waktu sholat Jumat, madhab Hambali itu memiliki mufradat. Karena madhab Hambali satu-satunya yang berpendapat menyelisih 3 madhab yang lain boleh sholat Jumat di waktu duha. Waktu sholat Jumat dimulai sejak awal waktu sholat Id, yaitu terbitnya matahari setinggi satu tombak. Jadi boleh Jumatan, mengadakan Jumatan jam 7 pagi itu boleh. Nanti tidak lagi sholat duhur, sudah selesai. Jumatan jam 7 pagi, nanti jam 8 selesai. Dari khutbah Jumat sampai selesai sholat, misalnya anggap saja jam 8 selesai, sudah gitu. Ada pentingkan madhab yang lain, sholat Jumat itu harus dikerjakan di waktu duhur. Di waktu duhur, maka waktu sholat Jumat itu ada. Dan akhir waktu sholat Jumat menurut madhab Hambali adalah sampai berakhirnya waktu duhur. Sehingga waktu sholat Jumat itu ada waktu yang disepakati dan ada waktu yang diperselisihkan. Waktu yang disepakati adalah waktu duhur. Karena dalam madhab Hambali sekalipun, waktunya sampai akhir waktu duhur. Maka sholat Jumat di waktu duhur itu disepakati. Yang diperselisihkan adalah sholat Jumat di waktu duha. Boleh dan sah dalam madhab Hambali, namun tidak boleh dan tidak sah dalam 3 madhab yang lain. Nah, kemudian tentang yang kedua, syarat yang lainnya adalah kehadiran 40 orang imam, termasuk imam dan 40 orang ini adalah ahlul wujub, orang yang terkena kewajiban sholat Jumat yang tadi telah disebutkan kriterianya, laki-laki, mustautin, merdeka, balir, dan seterusnya. Catatan kaki 7, riwayat dari Imam Ahmad itu beda-beda tentang penentuan bilangan. Baru ya dilihatkan di Imam Ahmad, rasanya sholat Jumat sah dengan 7 orang. Riwayat yang kedua, sah dengan 5 orang. Riwayat yang ketiga, sah dengan 4 orang. Riwayat yang keempat, sah dengan 3 orang. Bahwa dan sah dengan 3 orang adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh, itu Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Wa anhu bi salasatin fil qura dunal amsar. Dan ada riwayat yang kelima, wa anhu dari Imam Ahmad, boleh sah dengan 3 orang untuk di kampung, di pelosok, dan tidak untuk di kota. 5 riwayat ini diceritakan oleh Ibnu Muflih di kitabnya Al-Furu'. Di komentar Ibnu Batuwar, wa tahditul adad dan penentuan bilangan. Atau penulis muhaqqiq yaitu Muhammad Al-Ajmi. Kalau yang sebelum kultu dari Ibnu Badrun, Makik mengatakan dan tentang bilangan tidak sah padanya dalil Al-Muqtad, maka pendapat yang terpilih itu cukup 3 orang. Cukup 3 orang, satu imam, satu muadzin, dan satu makmum yang murni makmum. Namun resminya madhab dalam madhab Hambali sama dengan Syafi'iyah, keberadaan 40 orang ahli wujub. Nah, fa'inna qasu, jika mereka kurang qabla itmamiha, sebelum selesainya sholat Jumat, istanafu, maka mereka memulai sholat Jumat. In amkana, jika memungkinkan. In amkana wa ila, jika tidak, maka mereka mengerjakan duhur. Catatan kali satu, artinya jika berkurang dan tersisa 40, tersisa 40 dan naqsi setelah kurang, ya, maka sholat Jumat. Wa in baqiya aqalla, namun jika yang tersisa adalah kurang dari 40, shalu duha, maka salatnya salat duhur. Kalau di sahahnya dikatakan, jika mereka kurang dari 40 orang sebelum selesainya sholat Jumat, maka mereka memulai dari awal, memulai lagi, memulai baru sholat Jumat. Ini indumma ilaihim, jika bergabung kepada mereka orang-orang yang bisa menggenapkan jadi 40. Watasa'al waktu, dan waktu mencukupi untuk mengulangi 2 khutbah dalam sholat. Wa illa, jika tidak, waktu tidak memungkinkan, maka mereka hendaknya sholat duhur saja. Jadi di ketika sholat Jumat itu dilaksanakan, di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada orang yang tidak bisa, harus pulang, sehingga jadilah cuma 39 misalnya, ya, karena ternyata tiba-tiba dia jatuh pingsan, baru dapat satu luka, jatuh pingsan, akhirnya dia pulang, ditambah ada satu atau dua orang, berarti 3, ngantar pulang, ngantar ke rumah sakit. 3 orang antar ke rumah sakit, nah, berarti 40 kurang 3 dan 37. Maka maka jika ada, jika waktu itu masih cukup, maka sholat Jumat dimulai dari awal lagi. Nunggu kumpul sampai genap 40 orang, cari lagi, tunggu 3 orang, dan waktunya masih longgar, ya, maka khutbah diulangi, kemudian sholatnya diulangi dari awal. Jika ditunggu-tunggu kok tidak ada tambahan-tambahan personil sampai jam 2:30, ya sudah, akhirnya sholat duhur. Nah, kemudian tentang masbuk, paman atau keadaan siapa yang menjumpai bersama imam cuma satu rakaat, maka dia lanjutkan Jumat. Jika kurang dari satu rakaat, maka dia masuk gabung bersama imam dengan niat duhur. Jadi dia tiba ke masjid, imam itu sudah mengangkat kepala dari rukuk di rakaat kedua. Maka berarti dia membersama imam kurang dari satu rakaat, maka masuk dengan niat duhur. Setelah imam salam, nanti tambahnya 4 rakaat duhur. Kemudian wataqdimu khutbataini, dan mendahulukan dua khutbah, didahului dengan dua khutbah. Min syartihima, di antara syarat dua khutbah, yang pertama adalah waktu. Waktu khutbah itu dimulai sejak waktu sholat Jumat tiba. Jadi mulai sejak waktu Jumat tiba. Jadi syaratnya dikatakan di antara syarat sahnya dua khutbah tersebut dilakukan di dalam waktu Jumat, setelah waktu sholat Jumat tiba. Ya, kalau pakai sudut pandang madzhab Hambali, ya asalkan waktu duha sudah tiba. Kemudian di antara syarat sahnya khutbah Jumat adalah memuji Allah, selawat untuk Rasulnya alaihi salam, membaca satu ayat, ya, minimal satu ayat, dan kehadiran bilangan yang diakui, yaitu 40. Kemudian khatib itu mengeraskan suara dengan seukur bisa dia perdengarkan kepada yang lain. Kemudian waniyat dan berniat dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Walayatayat labduha, dan tidak ada ketentuan khusus tentang redaksi wasiat. Ya, redaksi wasiatnya tidak ada ketentuan khususnya. Apa yang dimaksud dengan niat di catatan kaki? Niat untuk berkhutbah. Menimbang hadis nama al-a'malu binniyat. Kemudian wa an takuna mimman yasihu, dan hanya dua khutbah tersebut dilakukan oleh orang yang sah, ayyakum fiha, untuk jadi imam fiha di sholat Jum'ah. La, bukan memang orang yang yatawalla salata, mengurusi sholat. Ya, maka khutib Jum'at, khutib dua khutbah Jum'at itu harus orang yang sah untuk jadi imam fiha dalam sholat Jum'at. Itulah orang yang terpenuhi padanya syarat wajib sholat Jum'at. telah orang-orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak boleh jadi imam sholat Jumat dalam mazhab Hambali kalau dia bukan mustautin. Kalau misalnya kazair, semacam tamu, orang yang berkunjung, maka dalam mazhab Hambali, ya dalam mazhab Hambali, maka imam sholat Jumat itu tidak boleh musafir. Ya, ada syekh datang dari Arab Saudi, maka dia tidak boleh jadi khatib kalau berdasarkan hal ini. Wa antakuna, hanya keduanya, yaitu dua khutbah itu dilakukan oleh orang yang sah untuk jadi imam. Kata kita telah disebutkan laki-laki balik berakal, kemudian dia mustautin gitu. Maka berarti khatib sama demikian juga imam sholat Jumat tidak boleh kalau dia bukan mustautin, orang dari luar daerah misalnya. Lah tidak harus miman orang yang yatawala sholata, yang menjadi imam sholat Jumat. Maka khatib itu tidak harus orang yang jadi imam. Disarannya dikatakan tidak disyaratkan khatib itu adalah orang yang jadi imam sholat Jumat. Boleh saja khutbah itu dilakukan oleh satu orang, imam sholatnya orang yang lain. Maka khatib sekaligus imam itu hal yang dianjurkan sebagaimana keadaan di masa Nabi, namun itu tidak menjadi persyaratan. Seandainya khatibnya berbeda dengan imamnya, tidak masalah. Kemudian dianjurkan khutbah Jumat di atas mimbar atau sesuatu yang tinggi. Dianjurkan khatib mengucapkan salam ketika dia keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid. Keluar dari rumah, masuk ke masjid, dia salam, assalamualaikum. Kemudian baita akbala alihim, dan menuju mimbar dan mengucapkan salam lagi ketika menghadap ke arah makmum. Kemudian duduk sampai selesainya adzan. Berjulusuh dan dianjurkan duduk sampai selesainya adzan. Kemudian wa bainama huma, dan di antara keduanya sebentar. Bainama di antara dua khutbah. Wa bainahuma, dan demikian juga duduk di antara dua khutbah qalilan, sebentar. Namun disarannya dikatakan, dijelaskan di antara dua khutbah Jumat ada duduk yang sebentar sekali. Jika khatib itu tidak mau duduk, maka dia bisa jeda, beri jeda di antara keduanya dengan diam. Nah, sebentar sekali itu ada yang ngasih penjelasan fil qadril jilsa, tentang kadar duduknya adalah seukur membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dianjurkan khutbah itu sambil berdiri mu'tamidan, bertumpu, berpegangan pada pedang atau tongkat. Qasidan bermaksud tilqa'ahu, lurus dengan dirinya. Qasidan tilqa'ahu artinya dia bersengaja untuk menghadap lurus wajahnya. Maka khatib Jumat itu dianjurkan untuk wajahnya lurus, kalau dalam bahasa kita lurus menghadap ke timur. Tidak disarankan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi cuma lurus, pandangannya lurus ke depan dan kemudian ke selatan, ke utara, membagi wajahnya memutar ke selatan, tengah, utara, balik lagi dan seterusnya. Tidak, itu cuma lurus ke depan. Sehingga di kitab Al-Mubdi disampaikan, jika menoleh ke kiri dan ke kanan, khutbah Jumat sah namun makruh. Fayukoh, maka makruh hukumnya khatib itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang tepat, khatib itu lurus menghadap lurus wajahnya. Ya, maka khutbah dianjurkan sambil berdiri. Jadi berdiri ini di mazhab Hambali tidak wajib, namun dianjurkan. Dan dianjurkan tangan itu bertemu pada pedang atau tongkat. Artinya tangan itu diam. Tangan itu diam. Maka khutbah Jumat itu tidak disarankan khatibnya berapi-api sampai tangannya begini-begini, Allahu Akbar dan sebagainya. Namun tangannya diam. Tangannya diam. Kalau di situ ada tongkat, pegangan tongkat sehingga ada tangannya tidak kemana-mana. Jika tidak, maka dia bisa berpegangan pada pinggir mimbar, menggangi mimbar. Ini tangannya dia. Jadi khutbah Jumat itu dianjurkan berapi-api. Yang berapi-api itu cuma mulutnya saja, lisannya saja. Adapun tangannya itu anteng. Nah, maka di sini bersandaran pada tongkat. Di banyak masjid yang masih ada tongkat, itu malah terbalik, tongkat bersandar pada khatib. Tongkatnya bersandar pada khatib. Karena dia khutbah pakai buku, tangannya dipakai untuk megangi buku. Akhirnya tongkatnya malah sandaran pada badan si khatib. Sehingga tongkatnya cuma jadi formalitas. Ini tidak tepat. Kalau mau kemudian tetap kemudian menghadirkan tongkat, tongkatnya pegangi gini, tongkatnya dipegangi. Sebagaimana fungsinya tongkat dipegangi supaya tangannya diem. Jadi maka hukumnya khutbah Jumat itu berapi-api dengan begini-begini, itu hukumnya maka. Kemudian wa taqsiruhuma, dianjurkan untuk memendekkan dua khutbah. Tsaniyatu, dan khutbah yang kedua aktsaru. Aktsaru itu lebih banyak pendeknya dibandingkan yang pertama. Dianjurkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Berarti kalau di mazhab Syafi'i doa ini rukun. Doa kebaikan untuk kaum muslimin di khutbah yang kedua ini rukun. Di mazhab Hambali itu tidak jadi rukun. Rukunnya pada di bab sebelumnya cuma tahmid, sholawat, baca ayat. Wasiat takwa 4. Karena doa bedanya dengan mazhab Syafi'i, tambahnya adalah doa. Kalau mazhab Syafi'i 5 ya, namun kalau di Hambali cuma 4. Karena doa untuk kaum muslimin itu hukumnya sunnah. Wa'ubiah dan dibolehkan mendoakan pesan tertentu saat khutbah Jumat, semisal untuk penguasa. Wa'iyah dan sholat Jumat itu dua rakaat, dibaca yang dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Jumat. Rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Waham dan haram hukumnya mengadakan sholat Jumat wa'idin, demikian juga mengadakan sholat id lebih dari satu tempat di baladin satu negeri, satu daerah perkampungan, ilali hajatin kecuali ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Catatan kaki. Dua, semacam sempitnya masjid di negeri tersebut sehingga tidak cukup menampung penduduknya. Maka rutin, demikian juga karena masjidnya terlalu jauh atau khawfu fitnatin, khawatir terjadi konflik dan semacam itu. Dan ketika ada double tempat sholat Jumat, maka sah Jumat baik yang belakangan ataupun yang duluan. Kalau mukni di mukni disampaikan, dibolehkan menegakkan mengadakan sholat Jumat di dua tempat di satu negeri lil hajat jika ada kebutuhan. Lanjutannya catatan lagi masih di halaman 120. Walai juzu tidak boleh kalau tidak ada kebutuhan. Fa'in fa'al, jika mereka lakukan ada sholat Jumat lebih dari satu di satu negeri, maka mana yang sah? Fa Jumatul Imam wa asahiha. Maka sholat Jumat yang di situ ada penguasanya, penguasa negeri tersebut, itulah yang sah. Fa inis tauta fathaniyatu batilah. Kemudian jika keduanya sama-sama tidak ada imamnya, maka sama, maka sholat Jumat yang kedua yang belakangan itu tidak sah. Jika keduanya terjadi ma'an bareng atau tidak diketahui manakah yang pertama, maka dua-duanya batal. Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali di kitabnya At-Takhrij mengatakan diperbolehkan berbilangnya sholat Jumat karena kebutuhan atau yang lain. Nah, kembali ke matan. Wa aqalu sunnah ba'daha, dan minimal sholat sunnah setelah Jumat dua rakaat, dan maksimalnya 6 rakaat. Maka ba'diyah Jumat itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, maksimalnya 6. Wa sunnah qoblaha, dianjurkan qoblaha sebelum sholat Jumat arba'un, mengerjakan 4 rakaat ghairu rawatibatin, dan itu bukan rawatib, artinya bukan ba'diyah, bukan qobliyah. Qobliya Jumat itu adanya di madhab Syafi'i. Dan disini dijelaskan di madhab Hambali itu dianjurkan 4 rakaat dan itu bukan rawatib. Ya, adapun 6 rakaat setelah Jumat maka itu statusnya rawatib. Maka sholat sunnah rawatib dalam madhab Hambali itu ada 16 rakaat. 6 di hari Jumat, kemudian 10 ya, di sholat 5 waktu selain hari Jumat. Nah, kemudian dianjurkan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malamnya. Hari Jumat berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari Jumat. Maka jika baca surat Kahfinya habis asar, habis surat asar masih boleh. maka tertutup doain dan memperbanyak doa dan bersalawat untuk Nabi. Dianjurkan mandi Jumat dan tanatuk bersih-bersih, potong kuku, bersihkan bulu ketiak dan yang lain. Watatayyub dan pakai parfum, memakai pakaian yang berwarna putih. Dan dianjurkan untuk berbagi-bagi, bagi untuk sholat Jumat, masyiat sambil jalan kaki. Dan dianjurkan mengambil posisi dekat dengan imam. Waktu yang dimakruhkan li ghairihi untuk bukan imam. Imam di sini artinya khatib. Maka selain khatib itu dimakruhkan untuk melangkai pundak-pundak. Ila kecuali jika melangkai itu libu jatin untuk mengisi celah yang kosong. Catatan kaki satu, fuja tempat yang lapang di soft. Di mana orang tersebut tidak bisa sampai ke tempat yang kosong ila bihi kecuali dengan melangkai. Kemudian wa itha bi makanin afdal, dan makruh hukumnya mengutamakan orang lain untuk tempat yang lebih afdal. Makruh hukumnya mengutamakan orang lain, silakan ada yang ngisi, saya di sini saja, ada saja yang ngisi, hukumnya makruh. La tidak makruh qabulun, menerima tawaran untuk menempati tempat yang lebih afdol. Jadi salahnya dikatakan, akan tetapi tidaklah makruh menerima, tidak pula menolak tempat yang lebih afdol. Jadi ada tawaran, ditawari itu tempat yang lebih kosong untuk anda saja, diterima, tidak makruh. Tapi yang menawarkan, yang melakukan hanya makruh. Kemudian haram hukumnya menyuruh berdiri selain anak kecil dari tempatnya untuk diduduki. Haram hukumnya berbicara, halal khutbah di saat khutbah berlangsung, manakala dia berbicara kepada selain khatib. Kalau dia berbicara sama khatib malah tidak mengapa. Demikian juga man kallamahu li hajatin, orang yang berbicara kepadanya karena satu kebutuhan. Maksudnya tidaklah haram berbicara dengan khatib, tidak pula merespon man kalam al-khatib, orang yang diajak bicara oleh khatib karena satu kebutuhan. Ya. Waman dan orang yang kalamahu diajak bicara oleh khatib dihajatin karena kebutuhan. Waman dakhala, dan siapa yang masuk sedangkan imam sedang memberikan khutbah Jumat, maka dia salat tahiyatul masjid saja, tidak boleh yang lain, dan itu pun khafifatan, ringan atau cepat. Cepatnya ini ada dua pendapat ulama. Salah satu pendapat mengatakan cepat itu artinya hanya melakukan yang wajib-wajib. Jadi tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah itu cuma ngambil yang wajib-wajib, ini takbiratul ihram langsung al-fatihah, dan baca doa istiftah, dan baca surah, dan seterusnya. Ambil yang wajib, wajib saja. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ringan di sini, ya tidak harus seperti itu. Tidak harus hanya mengambil yang wajib-wajib, namun ya sudah tergolong lebih cepat daripada lainnya. Kemudian fasal tentang salat Id. Salat Id hukumnya dalam mazhab Hambali adalah fardu kifayah. Waktunya adalah sebagai makna waktu salat duha. Catatan kaki itu sejak matahari tinggi satu tombak. Akhir waktunya adalah zawal, geser matahari ke barat. Jika tidak ditai Id kecuali ba'dahu, setelah waktunya berakhir, maka salatnya besok. Qadha'an dengan status qadha. Syarat wajibnya salat Id sama dengan syarat salat Jumat. Maka diantaranya mustautin, berarti laki-laki, balik berakal, dan seterusnya. Polisi hati dan untuk sahnya salat Id harus ada istiton, tempat domisili menetap di satu daerah. Demikian juga bilangan sebagaimana bilangan salat Jumat. Akan tetapi dianjurkan bagi orang yang tertinggal salat Id atau yang tertinggal sama sekali, artinya sampai tempat sudah bubar, atau kemudian cuma dapat sebagiannya, maka dianjurkan untuk mengqadha'nya. Wa ala sifatiha afdal, dengan tata cara yang sama persis dengan sholat Id itu lebih baik. Di dua rakaat pakai takbir tambahan di rakaat pertama dan rakaat kedua, itu lebih baik. Namun seandainya dua rakaat biasa berarti boleh. Waktu sahur dan dianjurkan agar sholat Id itu fi sahra, di padang pasir. Pada pasir di luar daerah pemukiman, sebagaimana di masa Nabi, beliau sholat Id di tanah lapang di luar daerah pemukiman. Jadi ingat, bukan hanya sekadar di tanah lapang, di tanah lapang di luar daerah pemukiman. Kemudian dianjurkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri. Dianjurkan makan sebelum sholat Idul Fitri, dan dianjurkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha, dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Dan ini khusus untuk yang jadi mudahin sohibu korban. Artinya kalau dia bukan sohibu korban untuk sholat Idul Adha, ya sebelum sholat makan. Nah, yang dianjurkan tidak makan itu di mazhab Hambali, ya, dan ini sebagaimana nas perkataan Imam Ahmad, itu berlaku untuk sahib korban. Mutahin catatan kaki orang yang ingin anjutahya menyembelih korban. Salat Id itu dua rakaat sebelum khutbah. Yukabir bertakbir fil'ula di rakaat pertama, ba'dal istiftah, setelah istiftah, sebelum ta'awud, dan sebelum baca al-fatihah. Itu takbirnya 6. Namun disini dikatakan setelah istiftah, berarti takbiratul ihram terus istiftah dulu. Belum membaik-baiknya atau yang lain, baru takbir tambahan. Takbir tambahannya 6. Sedangkan di rakaat yang kedua sebelum baca al-fatihah, takbir tambahannya 5. Maka di mazhab Hambali takbir tambahan itu 6 dan 5. Dan hanya kalau di mazhab Syafi'i itu 7 dan 5. di mazhab Syafi'i 7 dan 5. Jadi 8 dengan takbiratul ihram. Kemudian sambil mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir dan mengatakan di antara di sela dua takbir mengucapkan Allah Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi wa ta'ala asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira atau dzikir yang lain. Ini dasarnya berdasarkan perbuatan Ibnu Mas'ud. Kemudian membaca setelah Al-Fatihah di rukaat pertama Al-A'la Sabihisma Rabbikal A'la dan rukaat kedua Al-Ghasyiyah. Dan setelah selesai sholat maka ada khutbah dengan seperti dua khutbah Jumat. Maka khutbahnya dua kali diselai duduk. Tadi disampaikan kalau tidak mau duduk ada diam. Akan tetapi dia buka khutbah yang pertama dengan 9 kali takbir dan khutbah yang kedua dibuka dengan 7 kali takbir. Khatib menjelaskan kepada para jamaah saat Idul Fitri apa yang semestinya mereka keluarkan untuk pembayaran zakatul fitri. Catatan kaki yaitu minal fitrati, makanan untuk zakatul fitri, jenis dan ukurannya, jenis dan kadarnya. Sedangkan di Idul Adha mayudahun, apa yang akan mereka sembelih. Catatan kaki itu mengajari mereka hukum-hukum seputar penyembelihan hewan kurban. Namun jika kita baca dengan cara baca kritis, sebenarnya tema khutbah Idul Fitri sebagaimana yang disarankan di sini itu tidak cocok. Kenapa? Karena zakatul fitrinya sudah dibayar baru diomongkan, maka ini tidak pas. Sudah dibayarkan baru diomongkan. Kemudian dianjurkan takbir mutlak di dua malam Id. Dan saat malam Idul Fitri lebih ditekankan. Demikian juga ada takbir mutlak dari awal Dzulhijjah sampai selesai khutbah. Ya, kalau di mazhab Hambali ada anjuran untuk takbir mutlak sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau di mazhab Syafi'i tidak ada itu. Tidak ada takbir mutlak sejak tanggal 1 itu tidak ada. Kalau di mazhab Syafi'i gimana? Takbir mutlak kalau sejak tanggal 1 itu khusus manakala melihat bahimatul an'am, lihat sapi, lihat kambing, itu baru takbir mutlak. Jadi takbir mutlak sebelum malam Id itu kalau di mazhab Hambali ya sejak ya pokoknya sambil jalan dan sebagainya, sambil duduk baca takbir. Jadi mazhab Syafi'i takbir mutlaknya itu kalau lihat bahimatul an'am lewat ketemu kambing, nah itu Allahu Akbar Allahu Akbar. Jalan, oh papasan sama sapi, nah, dan maka Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau papasan sama orang, enggak. Jadi mazhab Syafi'i. Yang ada di mazhab Syafi'i yang boleh jadi itu aneh menurut yang mengaku Syafi'iyah, ya. Di mazhab Syafi'i demikian, takbir mutlak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu di manakala melihat bahimatul an'am. Kemudian ada takbir muqayyad setelah mengerjakan setiap salat fardu yang salat fardu tersebut dengan berjamaah. yang ini dilakukan sejak fajar hari Arafah. Limuhilin baik posisinya itu adalah halal ataukah muhrimin posisinya ihram. Nah, itu limuhilin untuk yang tidak ihram. Bagi muhrimin untuk yang ihram, maka takbir muqayyadnya sejak duhur hari nahar tanggal 10 sampai asar akhir hari tasyrik. Kemudian sholat gerhana. Faslun, dianjurkan sholat gerhana dua rakaat. Setiap satu rakaatnya terdiri dari dua berdiri, dua rukuk, dengan memanjangkan surat dan memanjangkan tasbih ketika rukuk. Waqaulu awal ulin, dan awal dari masing-masing berdiri ataupun rukuk itu lebih panjang dari setelahnya. Demikian juga dianjurkan sholat istisqa jika tanah kering, waktu hitam matar dan hujan tidak pernah turun. Wasifatuha, dan tata cara sholat istisqa, wa ahkamuha, dan ketentuannya itu sama persis dengan sholat ain. Wahia, dan sholat istisqa, walati qoblah, dan sholat sebelumnya yaitu sholat gerhana dengan berjamaah itu lebih utama daripada sendirian. Berarti boleh sendirian, namun jamaah lebih utama. Maka kalimat ini dipahami bolehnya sholat gerhana dan sholat istisqa sendirian, akan tapi jamaah lebih utama. Dan jika penguasa mau berangkat untuk sholat istisqa, maka sebelumnya memberi nasihat pada manusia dan memerintahkan mereka untuk bertobat, meninggalkan kezaliman dan meninggalkan tasyahud permusuhan, dan memerintahkan untuk berpuasa dan bersedekah, lalu menjanjikan untuk mereka satu hari di mana mereka semua akan keluar di hari itu. Dan keluar berangkat untuk sholat istisqa dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan khusyuk, menghinakan diri, merendahkan diri, mutanadhifan, dalam keadaan bersih-bersih, ya, potong kuku dan yang lain, namun tidak memakai parfum. Wa ma'ahu, dan bersama imam, adalah dia mengajak orang yang beragama, orang yang baik agamanya, orang yang soleh. Demikian juga orang yang tua dan anak kecil yang sudah tamyiz. Faisal lantas imam sholat, setelah itu khutbahnya cuma sekali, dibuka dengan takbir sebagaimana khutbah Ain, dan memperbanyak dalam khutbah tersebut istighfar dan membaca ayat yang isinya adalah perintah untuk istighfar, dan mengangkat kedua tangan dan punggung kedua tangan ke arah langit, lantas berdoa dengan doa Nabi, diantaranya Allah maskina ghaisan mughithan, ya Allah berilah kami hujan, hujan yang bermanfaat. Kemudian wa in kasra al-matar, jika hujan itu banyak sampai dikhawatirkan terjadi bencana, sunnah dianjurkan doa istishaq, minta terang, ini dengan mengucapkan Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di daerah pinggiran bukan di tengah-tengah kami. Allahumma, ya Allah, turunkanlah hujan pada adzira, pada bukit-bukit, wal akam, dan gunung-gunung. Dan turunkanlah hujan pada perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Rabbana la wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Catatan kaki, dhirab, itu rabiyah saghirah, artinya atandu, buluhan tanah. Al-Hakam itu artinya al-jibal as-sighar, gunung yang kecil. Tatimah, tambahan, berangkat untuk sholat istisqa sambil menabuh rebana wal mazamir dan suling. Waktu kal mubtada'ah dan cara-cara yang bid'ah adalah bid'ah yang haram. Dan di antara bid'ah adalah yang disebut dengan bid'ah sholat al-gha'ib. Yaitu satu sholat buatan orang yang dilakukan di bulan Safar, di bulan Safar. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Sholat Jumat, sholat Id, kemudian sholat istisqa dan gerhana. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rajabana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.